Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kembali kita berjumpa di dalam seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation. Kita lanjutkan lagi tentang ma'rifatullah. Namun sebelum kita lebih jauh lagi, kita ingin memberikan sedikit penekanan, penjelasan. Mungkin di antara para hadirin masih ingin tahu siapa yang berbicara ini. Maka saya jawab, kami jawab bahwa tidak penting siapa yang berbicara, siapa yang menyampaikan. Yang paling penting dan pokok itu adalah apa yang disampaikan. Jadi biarlah, saudaraku yang budiman, tuan dan cerdas, dimanapun Anda berada, tidak mengenal saya, karena saya tidak siapa-siapa, Saya adalah orang yang biasa seperti Anda, seperti Anda bekerja, kemudian hidup, berkeluarga, kemudian beraktivitas seperti orang umumnya, Saya bukanlah seorang habaib, bukan seorang yang dikenal sebagai seorang syekh atau apa, siapapun. Saya orang biasa saja, seperti Anda. Jadi biarkanlah saudaraku yang budiman, Tuhan cerah, tidak mengenal saya. Saya juga tidak mengenal saudara-saudara. Tapi yang penting adalah kita memiliki ikatan. Ikatan, kita memiliki hubungan. Apa yang akan kita sampaikan adalah sebuah ikatan. Sebuah ikatan, sehingga kita berharap bahwa kita bersama-sama nanti bisa selamat dari azab kubur, dari azab jahanam, dan kita bersama-sama bisa meraih rahmat dari ridhonya Allah, sehingga Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah seluas langit dan bumi selama-lamanya. Itulah yang menjadi concern daripada kita. Jadi silakan Anda berpikir kritis. Silakan Anda melakukan berbagai macam analisa. Memikirkan, merenungkan apa yang kami sampaikan. Dan hak Anda untuk menolaknya. Dan hak itu hak Anda untuk kalau Anda mengabaikan. Itu adalah hak Anda. Karena kami hanya berkewajiban. Berusaha untuk mendeliver. Menyampaikan. Menguatkan. Kemudian menegaskan dengan hujah, dengan bukti-bukti, mengajak kita berpikir, membuka ruang pikiran kita, membuka hati kita dengan akal pikiran yang jernih, dengan hati yang tulus ikhlas, dengan ikhlas, dengan niat yang ikhlas, lillahi ta'ala, semata-mata untuk mencari ridha Allah, saya dan Anda. Saya dan Anda mengajak bersama-sama untuk mencari ridha Allah, bukan mencari ketenaran, bukan mencari kehormatan diri atau mencari popularitas. Kita tidak ada hubungan secara fisik, tapi insya Allah kita memiliki ikatan batin. Nah, ini adalah misi daripada seri dakwah ilallah, mengajak manusia menuju kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalannya para nabi dan rasul, jalannya orang-orang yang benar, orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang siddiqin, siddiq, orang yang benar, orang yang syahid fisabilillah, orang-orang yang mati berjuang di jalan Allah, kemudian orang-orang soleh, orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang Allah berikan rahmat dan keberkahan dan terutama yang paling penting Allah ridho kepada mereka semuanya. Nah, saudaraku yang budiman, tuan dan cerdas, penting sekali saya ingin menyampaikan satu garis besar, suatu kerangka berpikir yang ini merupakan pokok dari cara berpikir kita. Nah, kita awali pada seri pertama adalah tentang tipu daya setan. Kenapa tipu daya setan? Karena ini adalah merupakan dasar juga. kita hidup di dunia ini itu sudah punya musuh. Ya, ini hal penting pokok ya. Jadi kita di dunia ini, ya hidup di dunia ini, baru lahir, ya ditakdirkan oleh Allah hidup di dunia ini, kita sudah memiliki musuh. Ya. Ya. Musuh yaitu iblis ya dan syaitan dan bala tentaranya yang misinya adalah untuk menyesatkan kita dari jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah, menyesatkan kita dari ya, dari menyembah hanya kepada Allah, ya. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada presentasi sebelumnya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, iblis ya. Bersumpah qala fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim ya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka ini dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ya, ayat ke-16 dan 17 ya. Maka iblis kemudian ya bersumpah ya. Bersumpah ya. Karena engkau ya Allah telah menyesatkan aku, pasti ya niscaya aku akan selalu berusaha menyesatkan mereka, yaitu manusia Bani Adam, dari jalanmu yang lurus, dari jalan yang benar, jalan yang telah engkau berikan ya, engkau turunkan, yaitu lewat ayat-ayat engkau, firman-firman engkau yang engkau sampaikan kepada para nabi dan rasul ya. Kemudian ya aku akan berusaha sekuat tenaga ya untuk mendatangi mereka, untuk menipu daya mereka ya, memperdaya mereka, membujuk mereka, merayu mereka dari depan, ya, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau, ya, engkau, wala tajidu aktsarahum syakirin, maka akan engkau dapati sebagian besar manusia tidak bersyukur. Ya. Tidak bersyukur, artinya apa? Mereka tidak mengenal Allah. Karena tidak mengenal Allah dengan benar, maka mereka tidak bersyukur. Kenapa? Karena mereka semuanya, hidup mereka manusia tergantung pada Allah, ya. Rezeki yang mereka makan dari Allah, ya kan? Tanaman, binatang, mereka tidak bisa hidup tanpa udara yang Allah sediakan, tidak bisa hidup tanpa matahari yang Allah juga sediakan, ya. Tidak bisa hidup, ya kan? Tempat berpijak tanah mereka, bumi, ya kan? Itu adalah juga Allah sediakan, ya. Mereka hari-hari, menit, detik itu berhutang budi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka cenderung lupa kepada Allah, bahkan malah tidak mengenal Allah. Sehingga kebanyakan mereka tidak bersyukur. Nah, ini. Kemudian di dalam surat Al-Hijr ya, iblis juga bersumpah. Qala Rabbi bima aghwaitani la'uzayyinanna lahum fil ard walaghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin ya. Surat Al-Hijr surat 15 ya, ayat 39-40 ya. Maka iblis bersumpah, wahai Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti niscaya akan jadikan ya indah ya bagi mereka kehidupan di bumi ini, sehingga mereka merasa nyaman, mereka menjadikan kehidupan di dunia sebagai tujuan hidup mereka ya, dan mereka melupakan kehidupan setelah mati, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya ya, kecuali ya illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau ya yang beriman kepada engkau ya, dan mukhlasin yang benar-benar ikhlas ya, tunduk patuh ya, hanya menyembah kepada engkau, menyerahkan segala pengabdian ya, segala amalnya untuk engkau semata. Itu adalah mukhlasin. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, dalam sebuah riwayat ya dari Rasulullah, ya Rasulullah bersabda bahwa Begitu dahsyatnya, ya, begitu dahsyatnya tipu daya setan ini, iblis ini, maka orang-orang mukmin, ya, itu seperti diserang dari segala arah, ya. Diserang, ditipu daya dengan segala arah, sehingga kemudian dia satu-satunya cara untuk menghindarkan diri dari tipu daya setan iblis, ya, itu adalah dengan berlindung di dalam sebuah benteng, ya. Sebuah benteng yang kokoh, yang tangguh. Dan benteng itu adalah milik Allah. Benteng itu adalah berada dalam dekapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benteng itu ibaratnya adalah siapapun yang ingin selamat dari tipu daya iblis setan, maka dia harus harus kembali kepada Allah. Dia harus berlindung kepada Allah. Maka itulah kita disunahkan, ya, untuk selalu sering baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, ya, zat yang maha kuat, ya, Allah yang menguasai segala sesuatu, Allah yang memiliki segala sesuatu, ya, dari godaan setan yang terkutuk, ya. Nah, jadi maka kita harus mengenal Allah, ya. Setelah kita mengenal tipuan setan, ya, tipu daya mereka dengan segala macam, ya, dengan tipu daya harta benda, ya kan. Kita di hidup kita diupayakan oleh setan supaya hanya mencari harta benda, ya. Waktu, tenaga, pikiran kita, ya, habis untuk mengejar harta benda duniawi, ya. Kemudian kedudukan, jabatan, ya kan, status sosial, gelar, pangkat, ya kan. Kemudian popularitas, ya kan. Kemudian kenyamanan hidup, ya kan. Fasilitas kemudahan hidup, ya. Peralatan-peralatan yang canggih yang memudahkan hidup enak, senang, ya. Sehingga dia itu hidup nyaman, enak di dunia ini, sehingga dia menjadikan itu sebagai tujuan hidup dia, ya. Dan dia mengerahkan segala macam, ya, upaya, tenaga, waktu, pikiran, ya, biaya, ya kan, ya, siang malam untuk mengejar itu, ya. Dan mereka, dan dia manusia ini lupa kepada kehidupan, ya, abadi, ya, di akhirat, yaitu kehidupan setelah mati. Nah, inilah tipu daya setan, ya. Dia mengerahkan pasukannya ke seluruh penjuru bumi ini. Setiap manusia, ya, itu dijadikan target. Kita ini adalah target daripada penyesatan tipu daya iblis setan, ya. Dan iblis setan tidak pernah tidur. Siang malam, ya, mereka selalu berusaha untuk menyesatkan kita. Nah, maka ini adalah peperangan besar, ya. Peperangan yang pokok, ya. Peperangan abadi, ya. Maka hidup ini, ya, adalah peperangan. Peperangan dengan iblis, setan dan antek-anteknya, ya. Tentara-tentaranya baik itu dari jenis manusia maupun jin. Nah, dari jenis jin, ya, mereka tidak kelihatan, gaib, ya. Tapi dari jenis manusia adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mereka menjadi kaki tangannya iblis setan, ya. Dengan apa? Dengan cara orang-orang kafir ini adalah mereka menyeru, ya, mereka berjuang, mereka bekerja keras untuk, ya, menjauhkan manusia, saudara-saudaranya manusia, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari Allah Subhanahu wa taala dan semua hal yang dari Allah. Sistem dari Allah, peraturan dari Allah, Allah dijauhkan, ya. Mengganti dengan sistem yang lainnya, ya. Menyembah Allah dijauhkan dengan supaya menyembah kepada yang lainnya. Nah, ini adalah tipu daya setan, ya. Maka kita harus satu-satunya cara untuk selamat dari tipu daya iblis, ya, setan, adalah kita kembali kepada Allah, ya. Kita mengenal Allah, ma'rifatullah, dimulai dari ma'rifatullah, ya. Jadi setelah kita satu-satunya cara adalah kita kembali kepada Allah. Maka pendidikan paling dasar, paling pokok, ya, itu adalah mengenal Allah, ya. Paling pokok, ya. Pendidikan wajib yang harus disampaikan di semua jenjang pendidikan, mengenal Allah, ya kan. Mengenal Allah, semua ilmu pelajaran itu harus di koneksikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semuanya adalah Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, Allah yang membentuk, ya. Dan Allah yang mewujudkan semua itu, ya, sehingga terjadi hal-hal yang seperti ini, ya. Nah, teknologi, ya kan? Teknologi, peralatan yang serba canggih itu juga, ya, Allah sediakan. Dari mana? Ya, bahan bakunya dari Allah, kemudian manusia. Ya, manusia mengkreasi, melakukan kreasi. Tapi manusia juga otaknya Allah yang membikin. Ya. Allah yang membuat otak manusia sehingga dia menjadi cerdas. Allah juga yang mengembangbiakkan sel-sel di dalam otaknya, ya kan? Tubuhnya sehingga dia sehat, sehingga dia berpikir, sehingga dia bisa melakukan riset, ya, sehingga dia bisa melakukan penelitian, sehingga mengembangkan peralatan-peralatan yang canggih dan modern. Tapi itu semuanya adalah Allah, ya. Allah yang membuat, yang menjadikan itu semua jadi, ya. Ya. Lewat apa? Lewat manusia, ya. Tapi manusia tidak bisa melakukan itu tanpa, ya, daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini harus kita sadari seperti itu, ya. Kita harus pahami seperti itu, ya. Kita manusia ini lemah, ya. Kita manusia lemah, ya kan, karena keterbatasan pendengaran, penglihatan kita, ya. Keterbatasan pengetahuan kita. Karena keterbatasan daya kemampuan kita, ya kan? Maka kita, ya, kita bersandar kepada Allah, Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Agung, ya. Dan Allah yang gaib, ya. Yang tidak bisa kita lihat, ya, tapi kita merasakannya dengan hati kita. Nah, jadi mengenal Allah itu adalah hal yang pokok, yang paling penting. Sehingga apa? Sehingga kita manusia, ya, menjadi takut, ya. Menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana ketakutan para malaikat, ya. Dalam riwayat Al-Baihaqi, ya, Al-Khatib di dalam Tarikh Baghdad, ya. Al-Baihaqi di dalam Al-Su'ab, ya. Kemudian Al-Khatib di dalam Tarikh Baghdad, ya. Rasulullah bersabda bahwa sungguh, ya, Allah, ya, memiliki para malaikat, ya. Di mana malaikat itu, ya, bergoyang-goyang, ya, tidak tetap, ya. Badan mereka itu bergoyang-goyang. Kenapa? Karena mereka takut, ya. Mereka, para malaikat itu gemetaran, ya. Badan mereka gemetaran. Kenapa? Karena takut kepada Allah Rabbul Izzati, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Seperti itu. Nah, kemudian suatu ketika, ketika Rasulullah, ya, melakukan Isra, Mi'raj, ya, perjalanan Mi'raj, yaitu perjalanan malam hari, ya, ke langit yang ketujuh. Maka Rasulullah melihat Jibril itu, ya, seperti sebuah, ya, pakaian yang usang, ya. Sebuah pakaian yang usang. Jadi penampilan Jibril itu, ya, ketika menemani Rasulullah dalam perjalanan Mi'raj itu, ya, itu dia seperti sebuah pakaian yang usang, ya. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Karena dia Jibril takut kepada Allah, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Jibril tahu persis bagaimana kekuasaan Allah, kekuatan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mereka ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, ya. Surat An-Nahl surat 16 ayat 50. Maka mereka itu takut sekali kepada Allah, ya kan, di atas mereka, dan mereka melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. Nah, kemudian suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan menangis. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, ya, apa yang membuat engkau menangis? Maka Jibril menjawab, mataku, ya, tidak pernah kering, ya, menangis sejak Allah menciptakan jahanam. Ya, kita tahu bahwa jahanam itu diciptakan oleh Allah, neraka jahanam diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan manusia. Ya, sebelum Allah menciptakan manusia. Ya, itu sudah Allah ciptakan surga dan neraka. Ya. Kenapa? Kenapa Jibril seperti itu, ya, nangis, ya? Kenapa? Bercucuran air mata karena sangat takut, ya. Kalau dia, ya, aku takut kepada Allah, seandainya aku tidak mentaati Allah, tidak mentaati dia, dan kemudian dia memasukkan aku ke dalam jahanam. Nah, subhanallah, Allah. Ini adalah di dalam riwayat Al-Baihaqi, di dalam Al-Su'ab, ya. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan-Tuhan cerdas, ya. Maka inilah malaikat, ya, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita manusia, ya, ini malah tidak mengenal Allah. Sehingga kita tidak takut kepada Allah, sehingga kita berbuat mengikuti hawa nafsu kita, ya. Kita tidak takut akan ancaman Allah, siksa Allah, ya. Nanti yang akan kita alami kalau kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menyembahnya, tidak beriman kepadanya. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan-Tuhan cerdas. Ini adalah hubungan kita dengan Allah. Jadi kita harus menguatkan hubungan kita dengan Allah, ya kan? Kita mencintai Allah, ya. Mencintai Allah di atas segala-galanya, ya. Kita menyembah Allah satu-satunya zat, satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah, ya. Dan kemudian kita tidak menyembah selain Allah. Nah, ini adalah pokok kita hidup, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita khauf wa raja, ya. Kita takut kepada Allah, tapi juga sekaligus kita berharap kepada Allah, ya, takut kepada ancaman Allah, siksaan Allah, neraka jahanam, ya kan? Takut akan kemurkaan Allah, ya kan? Takut akan kalau Allah menyesatkan kita, kalau Allah membenci kita, ya. Sementara kita menyangka diri kita benar. Sementara kita menyangka dalam diri kita sudah mendapat hidayah. Ya, inilah yang kita takutin. Kita yakin bahwa kita berada dalam hidayah Allah, ya, benar jalan hidup kita. Sementara yang sesungguhnya adalah Allah itu membenci kita. Allah tidak meridha kita. Allah murka kepada kita malah. Ya, ini yang kita takutin. Ya. Kemudian kita khauf. Ya. Kita takut kepada Allah dan sekaligus roja. Roja artinya kita berharap kepada Allah. Kita berharap kepada ampunan Allah. Karena ampunan Allah adalah, ya, lebih besar daripada, jauh lebih besar daripada semua dosa yang kita lakukan. Karena Allah Maha Pengampun. Apapun yang kita lakukan, dosa, kehilafan, Allah ampuni. Bahkan kalau kita syirik pun, kita menyembah selain Allah, maka Allah akan ampuni selama kita memohon ampun dan kemudian bertaubat di dunia ini, selama kita masih bernafas. Kita masih hidup di dunia. Maka, ya, kita harus segera kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan bertaubat kepada Allah. Ya, kita mengenal Allah dengan benar, sehingga kita menyerahkan hidup dan mati kita hanya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Ya, kita senantiasa zikrullah, berusaha untuk senantiasa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu maka kita jauh dari tipu daya setan. Setan tidak akan mampu, ya. Tidak akan mampu, ya, menyesatkan kita kalau kita senantiasa zikrullah. Ingat kepada Allah, kita mengagungkan kepada Allah, kita hidup sesuai dengan sistem hidup yang Allah turunkan kepada kita. Kita hidup sesuai dengan perintah-perintah Allah. Kita hidup, ya, menjalani hidup ini sesuai dengan koridor-koridor yang Allah berikan pada kita. Kita mengikuti ayat-ayat Al-Quran, kita sami'na wa atho'na. Kita mendengar, kita paham, dan kita berusaha untuk mentaatinya sekuat tenaga, hari-hari, siang dan malam. Nah, inilah, maka kita menjadi orang yang dekat dengan Allah. Ya. Nah, kemudian, insya Allah, ya, setelah kita mengenal Allah dengan baik, kemudian kita beriman sungguh-sungguh pada Allah, taat, patuh, kemudian kita hanya menyembah kepada Allah, kemudian kita hanya mengabdi sepenuhnya kepada Allah, kemudian kita menegakkan aturan Allah, hukum-hukum Allah di dalam diri kita dan di muka bumi ini, ya, berusaha keras untuk, ya, mengikuti, ya, jalan hidup yang Allah berikan kepada kita, ya, supaya kita selamat di akhirat nanti. Maka tahap berikutnya insya Allah, ya, itu adalah kita mengenal, ya, kehidupan akhirat, ya. Jadi Allah suruh kita supaya kita, ya, terbebas dari tipu daya setan iblis, setan, maka kita harus orientasinya ke akhirat. Ya. Ya. Orientasi hidup kita harus ke akhirat. Ya. Bagaimana menjadikan motivasi hidup kita di akhirat. Ya. Itu adalah orang yang pintar. Orang yang cerdas adalah orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat. Ya. Yang disebut mukminul akyas itu adalah mukmin yang cerdas adalah aksiruhu zikron lil mauti wa asanuhu lima mimbadi istidadan. Ya. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa memperbanyak ya, akan kematian. Ingat akan kematian. Dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ya, berusaha sekuat tenaga mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Ya, itulah hal kehidupan akhirat. Ya, dimulai dari kita masuk di alam kubur. Ya, alam kubur. Ya, semua manusia yang telah mati sekarang ini ada di alam kubur. Dari Adam, Nuh, ya kan, Ibrahim, Fir'aun, Namrud, ya kan, sampai Musa, Isa, Muhammad SAW, ya, sampai ke para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, ya kan, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan, Ubaidillah, Ibn Jarrah, Tolhah, kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian Zubair, ya, sahabat Sa'ad bin Mu'az, ya, Musa bin Umair, ya, kemudian Bilal, ya, Yasir, ya, Amar bin Yasir, ya, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin As, ya, kemudian generasi tabi'in tabi'id, ya, semuanya, ya, sampai yang baru meninggal beberapa detik yang lalu, itu semuanya, ya, ya, semuanya ada di alam kubur, ya, semuanya ada di alam kubur, ya. Nah, di alam kubur Allah jelaskan ada siksa kubur. Ada nikmat kubur, ya kan? Fitnah-fitnah di alam kubur, ya kan? Pertanyaan malaikat, ya. Mungkar dan nakir, ya. Ya, man rabbuka, ya kan? Ya. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan yang kamu sembah? Ya. Itu adalah pertanyaan dasar, ya. Man nabiyuka, ya. Man dinika, ya. Ma dinuka, ya. Apa agamamu? Apa siapa nabimu, rasulmu, ya, yang kamu ikuti, ya kan? Apa agama yang kamu jadikan sebagai pegangan hidup? Nah, ini adalah konsep dasar, ya, konsep dasar. Mah kita buka, ya. Apa kitab suci kamu, ya kan? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan dasar, ya. Maka ini adalah hal pokok, ya. Kemudian akan terjadi hari akhir, pasti, ya. Tapi didahului dengan hari kiamat. Hari kiamat. Maka Al-Quran ya, itu menceritakan banyak hal tentang apa yang terjadi di dalam di kiamat itu. Ya. Langit dan bumi. Ya. Langit dan bumi. Allah hancurkan. Ya. Allah hancurkan. Ya. Maka sebagaimana di dalam firman. Ya, di dalam sebuah hadis ya, sebuah hadis sahih ya, seorang ulama Yahudi ya, seorang rahib Yahudi datang pada Rasulullah, dia berkata, wahai Muhammad, wahai Abul Qasim, kami mendapati dalam Taurat bahwa Allah meletakkan langit-langit di atas jari satu jari, bumi di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Kemudian dia berfirman, akulah raja, akulah raja. Maka Rasulullah SAW kemudian tertawa, ya, sehingga sampai gigi gerahamnya terlihat, karena senang mengakui kebenaran ucapan dari rahib Yahudi ini. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah, ya, di dalam surat Az-Zumar, ya. Surat Az-Zumar 39 ayat 67, wama qadarullah haqqa qadrih. Wal adu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah wassamawat matwat matwiyat biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, ya. Dan mereka ya tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya, ya. Maha suci Allah, dia yang maha tinggi, dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, ya. Nah, ini adalah Sahih Bukhari Muslim, ya. Riwayat dari Ahmad juga Imam Nasa'i, At-Tirmidzi, ya. Jadi sahih insyaallah. Ini riwayat dari Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, maka kita perlu mengenal Allah, ya, ya, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Supaya apa? Supaya hati kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah yang Ma'agung, Allah yang Ma'besar. Ya. Segala sesuatu, ya, ini adalah milik kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Milik Allah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kita perlu merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala ini di dalam hati kita, ya. Dengan sungguh-sungguh, ya. Dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, di dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ya, sungguhnya ia berkata, ya. Ini diceritakan di dalam Al-Baihaqi dalam Al-Asma wal Sifat. Kemudian Ad-Darimi di dalam Ar-Rad al-Jahmiyah. Kemudian At-Tabrani di dalam Al-Kabir, ya. Bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, sesungguhnya ia berkata, antara langit dunia dan langit berikutnya jaraknya adalah perjalanan yang ditempuh selama 500 tahun, ya. Jadi yang kita saksikan di jagat raya ini itu adalah langit dunia, ya. Langit dunia, ya. Yang langit yang demikian besar, ya kan, yang susah dihitung tepinya, itu adalah langit dunia, ya. Antara langit dunia dan langit berikutnya jaraknya adalah perjalanan yang ditempuh selama 500 tahun, ya. 500 tahun. Wow. Panjang sekali. Kemudian antara masing-masing langit, ya, itu juga 500 tahun, ya. Jadi kalau misalnya ada 7 langit, berarti 7 kali 500 tahun, ya. Berarti 3.500 tahun, ya, sampai langit ketujuh. Kemudian antara langit ketujuh sampai tahta kursi itu ada jaraknya 500 tahun. Kemudian dari antara tahta kursi sampai ke air, ya, ke air di langit sana air itu 500 tahun. Dan arsh, ya, arsh tempat Allah bersemayam di atasnya itu di atas air tersebut. Allah bersemayam di atas arsh, ya kan? Itu jelas, ya. Bagaimana caranya kita tidak diberi kasih tahu dan kita cukup mengimani, ya. Kita iman kepada Allah, kita pahami bahwa Allah di atas ars, ya kan? Di atas ars, ya. Kemudian kita imani seperti itu, ya. Apa yang disampaikan Rasulullah kita imani, kita benarkan dan tidak perlu kita tanya bagaimana caranya Allah bersemayam. Karena apa? Karena tidak dijelaskan. Karena tidak dijelaskan, maka kita cukup dengan iman. Ya, kita tidak perlu mentakwilkan dengan hal-hal yang menurut logika kita, ya. Karena Allah Maha Suci, ya, Allah Maha Besar, Maha Agung. Maka kita mengimani sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, dan para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Allah bersemayam di atas ars, dia tapi Allah melihat semua hal, semua amal manusia. Allah mengetahui seluruh, ya. Seluruh kehidupan Allah mengetahui, baik yang zahir maupun yang batin. Seluruh perilaku makhluknya Allah mengetahui, Allah menguasai dan Allah mengetahui semuanya. Nah, ini, ya. Allahu Akbar. Kemudian dalam riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ya. Ini disahihkan oleh Albani dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, ya. Yaitu Rasulullah bersabda, mal kursiyu fil arsh illa ka khalqatin min hadidin qiyas baini, ya, zahrai falahu falat min ar falam, ya. Rasulullah bersabda artinya bahwa tahta kursi dibandingkan ars itu laksana sebuah lingkaran besi yang dilempar di tengah-tengah tanah lapang yang sangat-sangat luas, ya. Jadi tahta kursi dibanding ars itu laksana sebuah lingkaran besi ya yang kecil ya dilempar di tengah-tengah tanah lapang yang sangat luas. Jadi luar biasa ya, arsy-Nya Allah itu sangat besar ya. Sangat besar ya kan. Itulah Allah Maha Agung, Allah Maha Besar ya. Wallahu Akbar, Allahu Akbar ya. Allahu Akbar ya. Nah, maka kita disuruh oleh Allah untuk mengagungkan ya. Mengagungkan Allah dengan pengakuan yang sebenar-benarnya ya. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra ya. Ayat 100 111 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil hamdulillahi ladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minal dzulli wa kabbirhu takbira. Ya. Maka katakanlah wahai Muhammad ya, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong ya, dari kehinaan, dan agungkanlah Allah, dia seagung-agungnya. Ini adalah perintah Allah ya, perintah Allah ya kepada kita untuk senantiasa bersyukur ya. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mengagungkan Allah ya dengan pengagungan yang sesungguh-sungguhnya ya. Nah, ini adalah terkait dengan asbabun nuzul ya. Riwayat dari Muhammad bin Ka'ab Al-Khurazi ya. Radhiyallahu berkata bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Yahudi dan Nasrani ya, yang meyakini bahwa Allah mempunyai anak ya, yang beranggapan bahwa Allah mempunyai anak ya. Kemudian orang Arab yang beranggapan bahwa Tuhan itu tidak bersekutu kecuali sekutu yang menjadi miliknya. Kemudian dia menguasai jenis apa yang dan apa yang sekutu itu kuasai. Dan kaum murtad dan majusi yang beranggapan bahwa Allah akan hina jika tidak mempunyai pembela dan penjaga. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Jarir. Ya. Jadi dalam ayat ini itu sekaligus mempertegas, ya, menolak ya, keimanan daripada pemeluk agama yang lain. Ya. Orang Yahudi dan Nasrani ya, itu beranggapan bahwa Allah memiliki anak. Ya, ya, memiliki anak. Ya. Nah, itu Allah tegaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Allah tidak memiliki anak dan tidak memiliki bapak. Allah maha suci, maha agung, maha tinggi dari hal yang seperti itu. Ya. Karena Allah tidak butuh makhluk. Ya. Allah tidak memiliki hasrat. Ya. Tidak memiliki keinginan terhadap makhluk. Ya kan? Sehingga Allah maha agung, Allah maha besar. Allah tidak mungkin punya anak. Karena Allah Al-Hayyul Qayyum, Allah berdiri sendiri qiyamu binafsi ya. Seandainya seluruh makhluk di dunia ini ya, jin dan manusia ya, berkumpul di dalam satu tempat dan mereka semuanya meminta ya, apapun itu ya, kepada Allah, dan Allah penuhi semua permintaan itu ya, semuanya Allah penuhi semua keinginan mereka, maka itu tidak akan mengurangi kekuatan, kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar ya. Kecuali seperti ya jarum yang dimasukkan ke dalam lautan ya kan, kemudian ditarik jarum itu. Maka seperti itulah berkurangnya air ya. Seperti itulah ya. Hanya seperti itu ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Suci ya. Bagaimana mereka ya bisa ya manusia disesatkan oleh iblis ya, menganggap bahwa Allah itu memiliki anak ya, bahwa Allah itu memiliki titisan, bahwa Allah itu memiliki reinkarnasi di dunia ini, bahwa Allah itu memiliki wakilnya di dunia ini ya kan, yang kemudian manusia disuruh ya mentaati, tunduk patuh kepada anaknya itu, wakilnya itu, reinkarnasi itu ya, jelmaannya itu ya. Allahu Akbar, Allah tidak butuh makhluk. Ya kan? Justru kita manusia yang butuh Allah. Ya. Kita sangat butuh kepada Allah. Kita sangat tergantung kepada Allah. Maka Allah ya yang Maha Suci menyuruh kita ya untuk mengikuti perintahnya. Karena itu adalah untuk kita ya. Ketika kita mengikuti perintah Allah ya, beriman kepada ayat-ayatnya, kemudian kita sekuat tenaga mengikuti, mentaati perintah Allah, itu adalah untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, supaya kita selamat dari tipu daya iblis syaitan, dan supaya kita selamat dari azab neraka jahanam, supaya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua aturan hidup, semua ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita tegakkan dalam kehidupan kita, itu adalah untuk kebaikan kita. Ya. Allah tidak zalim sedikit kepada makhluk. Maka semua aturan Allah adalah adil. Allah tidak zalim, berarti semua aturan yang Allah turunkan ya kepada kita untuk kita tegakkan, itu adalah untuk kebaikan kita. Ya. Untuk kebaikan kita, kemasyarakatan kita, di dunia dan di akhirat. Itulah jalan penduduk. Maka aturan hidup yang paling benar, paling pokok, paling ini adalah aturan dari Allah Subhanahu. Yang paling adil, paling benar, itu adalah aturan Allah. Nah, kalau kita mengikuti aturan selain dari Allah, maka itu adalah kezoliman. Ya, kezoliman. Karena itu berpotensi untuk menzolimi orang lain, berpotensi untuk menzolimi makhluk lain. Ya. Nah, inilah Allah. Ya, Allah yang Maha Mengetahui. Allah yang Maha Mengetahui mana yang baik untuk makhluknya, mana yang buruk untuk makhluknya. Ya, kita manusia ini sangat lemah, ya kan? Pengetahuan kita, ya kan? Pendengaran kita, ya kan? Maka Allah berikan petunjuk. Allah berikan supaya kita tidak susah-susah, ya, membuat aturan. Kita cukup mengikuti aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti sunnah Rasulullah, maka hidup kita, insya Allah, ya, fit dunia, fil akhir, fit dunia wal akhirah, ya. Hasanah fid dunia wal akhirah, ya, ya. Maka kita insya Allah hidup, ya, bahagia, ya, hidup, ya, tenang di dunia ini, ya, dan kemudian selamat di akhirat, ya. Kita selamat di dunia, selamat dari apa? Selamat dari tipu daya syaitan, selamat dari fitnah dunia, ya kan? Itu yang penting, ya. Jadi maksud selamat ini, selamat di dunia adalah selamat dari tipu daya syaitan dan bala tentaranya, selamat dari tipu daya fitnah dunia. Ya, bukan berarti kita selamat di dunia berarti hidup nyaman, hidup enak, hidup mudah, hidup bahagia, sejahtera dalam sisi materialistik, bukan itu, ya. Ini pemahaman yang harus kita luruskan, ya. Contoh jelas untuk memahami tentang Islam itu adalah kita merujuk kepada perjuangan hidup kehidupan para nabi dan rasul. Bagaimana kehidupan para nabi rasul? Ya, mereka adalah orang-orang yang bisa dijadikan contoh dalam hidup ini. Maka kita lihat bahwa para nabi dan rasul ada hidupnya adalah penuh dengan perjuangan, ya. Mereka tidak hidup berleha-leha, mereka tidak hidup nyaman, ya kan? Mereka tidak hidup dalam kemewahan, ya. Mereka tidak hidup dalam kesenangan-kesenangan duniawi, ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat prihatin, orang yang sangat sederhana, orang yang sangat soleh, orang yang tidak menginginkan dunia ini, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang menjadikan tujuannya hidupnya adalah di akhirat, bukan di dunia ini, ya kan? Maka mereka tidak gila kekuasaan. Ketika Rasulullah, ya kan, di awal dakwah di Mekah ditawarin, "Wahai Muhammad," ya kan? Ya, kami sudah sepakat. Ya, kalau engkau memang ingin menjadi raja, akan aku jadikan engkau raja. Kalau engkau ingin menjadi orang kaya, maka aku berikan, ya, sebagian dari harta-harta kami kepada engkau sehingga engkau menjadi orang terkaya di antara kami. Ya, kalau engkau kepengen wanita cantik, maka pilihlah wanita-wanita cantik yang engkau sukai dan akan kami berikan. Ini kita sudah sepakat. Asalkan, ya, engkau menghentikan dakwah engkau. Asalkan engkau menghentikan, ya, seruan-seruan engkau, ya, untuk menyembah kepada Allah, ya, kemudian mengingkari penyembahan kepada selain Allah. Tapi apa jawab Rasul? Rasulullah demi, ya, Allah, ya, seandainya matahari di tangan kananku, ya, bulan di tangan kiriku, artinya segala sesuatu itu menjadi kepunyaan Rasulullah, maka demi Allah, Rasulullah tidak akan ya, menghentikan dakwah ini. Kenapa? Karena yang pokok, ya, dakwah, ya. Rasulullah, misi Rasulullah itu adalah dakwah yang utama, ya. Bukan dunia, ya kan, gitu. Ya. Maka sampai akan aku tetap berjuang sampai, ya, Allah memberikan kemenangan padaku atau aku mati karena hidup berjuang dalam perjuangan itu. Allah Akbar. Nah, inilah ya utama. Masih perjuangan para nabi dan rasul adalah itu, ya. Perjuangan para nabi dan rasul adalah itu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu, ya. Tujuannya adalah bagaimana berdakwah, berjuang, menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala supaya manusia ya selamat di akhirat nanti. Kenapa? Di akhirat adalah paling penting, paling pokok. Karena kehidupannya berlangsung triliunan-triliunan tahun, lebih dan lebih ya. Panjang dan panjang sekali selama-lamanya. Sementara hidup di dunia ini cuma beberapa tahun, beberapa puluh tahun. Ya, sangat sebentar. Maka Rasul mengatakan, "Kun ya fid dunya ka'annaka gharibun au abil sabil." Ya, abil sabilan. Abila sabilun, ya. Jadilah engkau, hendaklah engkau hidup di dunia ini seperti gharibun. Al-gharibun adalah orang-orang yang asing, ya kan? Orang-orang yang asing, ya, atau seorang musafir perjalanan kaki, ya, yang cuma sebentar, ya. Yang cuma seperti pejalan kaki, seperti musafir, ya. Jadi jangan menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup kita. Dan ini juga tipu daya setan, ya. Setan menjadikan dunia ini sebagai tipu daya mereka supaya apa? Supaya manusia sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Nah, inilah yang sekarang terjadi di mana-mana, ya. Ya, terjadi di mana-mana, ya. Semua manusia, hampir semuanya sibuk dengan urusan duniawi. Bagaimana? Yaitu bagaimana mencari harta benda, bagaimana mencari fasilitas hidup, bagaimana mencari kedudukan, gelar, ya kan? Bagaimana mencari ini. Dan mereka kemudian lupa kepada Allah, mereka tidak ingat kepada Allah, mereka jarang sekali mengingat Allah. Kenapa? Karena ya, sistem pendidikan kita itu adalah sekuler. Sekuler adalah godless. Godless adalah tidak mengenal Allah, ya. Ini adalah kesalahan paling besar, paling pokok sistem pendidikan kita, ya. Sistem pendidikan kita dimanapun, ya, di berbagai macam benua, belahan benua dunia ini, ya. Manusia ya pagi-pagi berangkat untuk ke sekolah, pagi-pagi berangkat untuk kuliah, ya kan? Tapi yang dipelajarin adalah sesuatu yang merusak otak, yaitu apa? Karena makin menjauhkan dia dari Allah, semakin tidak mengenal Allah, ya. Kenapa? Karena ilmu yang pelajarin adalah sekuler. Sekuler adalah tidak mengenal Allah. Godless, godless, godless. Akhirnya apa? Dampaknya adalah ke semua bidang kehidupan. Ya kan? Orang bekerja tidak mengenal Allah, ya. Tidak mengenal Allah. Profesi ini, profesi itu, ya kan? Tidak mengenal Allah. Sehingga apa? Akhirnya yang disampaikan, yang dibicarakan, ya kan, adalah tidak Allah. Ya, tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru menjauhkan kepada Allah. Apa ya? Duniawi. Bagaimana hidup senang, makan enak, ya kan? Bagaimana hidup senang, bertempat tinggal yang nyaman. Bagaimana supaya enak bisa memiliki keluarga yang membahagiakan, ya, gitu. Mereka tujuan hidupnya dunia, dunia, dunia semata. Nah, inilah adalah kesalahan besar. Bekerja, bekerja hari-hari, tapi yang dipikirkan, ya kan, adalah dunia, dunia. Bagaimana, bagaimana supaya sejahtera, sejahtera makmur, sejahtera makmur, sejahtera. Dunia, dunia, dunia. Ya. Kemudian malas untuk sholat, malas, apalagi ingat kepada Allah, ya kan. Bagi orang-orang yang kafir, ya, yang tidak mengenal Allah, mereka makin jauh, makin sesat. Dan itu iblis syaitan, ya, kerjaan iblis syaitan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal Allah sehingga mereka tidak beribadah kepada Allah, dan nanti di akhirat otomatis karena tidak mengenal Allah, mereka tidak beribadah kepada Allah, maka mereka ya semua amal-amal mereka tidak dinilai oleh Allah sama sekali, ya. Ini adalah kesalahan terbesar, ya, saudaraku semuanya, ya. Kesalahan terbesar yang Anda lakukan, ya. Maka ketika nanti ya di akhirat Anda tidak dinilai semua amal-amal kebaikan Anda, ibadah Anda, ya kan, keimanan Anda tidak dinilai Allah karena keimanan Anda salah, ya, tidak benar, tidak tauhidullah, tidak mengisahkan Allah mengisahkan Allah, maka Allah tidak butuh semua penyembahan, semua amal kebaikan, semua sedekah Anda, ya, semua donatur Anda, donasi Anda, semua kebaikan, ya kan, kasih Anda, semua tidak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Karena dasar diterimanya sebuah amal, sebuah perbuatan, ya, kebajikan, ya, amal kebaikan adalah kalau dia itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah dengan benar, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya menyembah kepada Allah, kemudian dia mengikuti sunnah Rasulullah, ya, kemudian ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saudaraku yang budiman, kita tidak akan bisa ikhlas, ya kan, kalau kita tidak mengenal Allah dengan sesungguhnya, dengan sebaiknya, dan kita tidak beriman, tidak beramal hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara aku yang budiman, tua-tua cerdas, mohon maaf ya, agak cerewet ya, agak cerewet. Tapi ini adalah untuk meyakinkan saudara-saudara semuanya bahwa ini adalah yang pokok ya. Kita perlu mengenal sekali ya Allah ya. Kemudian kita mengenal kehidupan di akhirat ya. Fase-fase kehidupan dari alam kubur, kemudian terjadinya kiamat besar, hancurnya jagat raya ini ya. Jagat raya ini akan hancur, maka itu tanda bahwa tujuan hidup kita bukan di dunia ini ya. Karena akan hancur ya. Bangunan-bangunan, gedung-gedung yang megah, ya kan? Semua fasilitas hidup di dunia ini akan hancur. Akan hancur oleh, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu bukan tujuan hidup kita di dunia ini, ya. Tujuan kita adalah apa yang ada di balik kehidupan dunia ini, yaitu di kehidupan setelah mati itu. Nah, kemudian Allah akan bangkitkan seluruh manusia, ya, jin manusia, ya kan? Bahkan binatang semuanya Allah bangkitkan, malaikat, ya kan? Ya. Allah bangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruhnya ya, seluruh jin manusia, seluruh ya malaikat ya kan, seluruh makhluk Allah ya, binatang-binatang semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Itulah hari yang besar. Kemudian Allah akan datang ya dengan segala kebesarannya, dengan segala kecongkakannya, kesombongannya ya kan, dengan segala kesuciannya, kemahagungannya ya, di hadapan seluruh makhluknya. Ya. Kemudian Allah akan mengadili mereka ya, satu persatu ya kan, secara individu, dan semua hal yang kita perbuat tidak akan luput ya, sekecil apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha merekam ya kan. Allah Maha, kemudian Allah akan balasin ya semua amal perbuatan kita ya. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak bertuhan kepada Allah dengan benar, maka semua amal kebaikannya musnah. Ya, tidak dinilai sama sekali seperti Fata Morgana, ya kan? Nah, sementara orang-orang beriman, ya, kalau dia ya, berbuat baik akan dibalas kebaikan, kalau dia berbuat jahat maka dia akan Allah juga balas kejahatan dia. Ya. Ini adalah hukum Allah, keadilan Allah, ya, Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian yang melisab, yang melmizan, kemudian sirat, semua manusia akan melewati sirat, ya kan? Gitu. Ya, yang dimana itu seperti sirat ini, jembatan ini lebih tajam daripada tajamnya pedang, ya, dan lebih kecil daripada seutas rambut, ya, sangat tajam sekali. Maka di bawahnya ada neraka jahanam, ya, dan kemudian di seberangnya ada surga, ya, yang sudah menanti. Maka kita harus sungguh-sungguh memikirkan itu, dan semua fase-fase itu, ya, Allah sudah jelaskan semua dalam Al-Quranul Karim, ya, kemudian dalam hadis-hadis Sahih. Ya, itu sangat jelas sekali periodisasi fase-fase kehidupan di akhirat. Sangat jelas, sangat terang, sangat mudah untuk dibaca, sangat mudah untuk dipahami ya, sehingga kita bisa prepare dengan sungguh-sungguh. Kemudian Allah juga jelaskan ya, kehidupan di dalam neraka ya kan. Bagaimana dahsyatnya, murkanya neraka, panasnya ya kan. Bagaimana pedihnya penderitaan orang-orang yang masuk dalam neraka, sangat detail sekali. Ya, supaya kita jangan sampai masuk ke sana. Ya. Kemudian Allah juga jelaskan sangat jelas tentang kehidupan di surga. Allah sediakan, Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman sungguh-sungguh pada Allah, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah, kemudian mereka hidup sesuai dengan jalan hidup yang digariskan Allah dan Rasulnya. Ya. Ini adalah selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lebih detail lagi dalam presentasi ya pada presentasi berikutnya. Kemudian setelah kita mengenal ya hari kiamat ya, hancurnya jagat raya ini, kemudian yaumil akhir ya kan, fase-fase kehidupan di akhirat nanti, maka kita perlu ya lebih detail mengenal Al-Qur'anil Karim. Kenapa? Karena ya Al-Qur'anil Karim adalah huda, petunjuk, ya, pegangan hidup. Karena Al-Quran adalah syifa, solusi dari semua permasalahan manusia. Ya. Permasalahan manusia apapun itu kembali kepada Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran, ya kan? Ya. Semuanya itu intinya adalah, ya, supaya hidup, tujuan hidupnya bukan di dunia ini, tapi hidupnya adalah di akhirat. Tujuan hidupnya adalah mencari ridha Allah, bukan untuk mencari ridha selain Allah, ya kan? Dengan mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian setelah kita mengenal Al-Quran, ya kan, ya, wahyu Allah yang otentik sampai sekarang dan insya Allah sampai akhir zaman, ya, karena Allah sudah menjanjikan akan menjaga Al-Quran ini, ya, sampai akhir zaman. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mujizat terbesar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, yang sampai sekarang bisa kita lihat, bisa kita pelajarin, ya kan. Isinya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan sistem satu kesatuan hidup, ya, sistem aturan hidup, ya kan, yang sangat komprehensif. Untuk manusia dijadikan sebagai panduan. Maka manusia yang jauh dari Al-Quran, dia mudah disesatkan oleh iblis syaitan. Sementara manusia yang dekat dengan Al-Quran, yang mengakrabinya, ya, yang membacanya, memahaminya, ya, menganalisanya, menerungkannya, kemudian mengamalkannya, itu adalah insya Allah, ya, akan terselamatkan dari tipu daya syaitan. Kemudian, ya, Al-Quran dan sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah merupakan aktualisasi, ya, gambaran hidup, contoh perkehidupan langsung sehari-hari, ya, untuk mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran, ya, mengimplementasikan, melaksanakan, ya, merealisasikan ayat-ayat Al-Quran, ya, kita dipermudah, ya, supaya manusia lebih mudah, ya, menjalani hidup ini. Ya, ini adalah merupakan kasih sayang Allah kepada kita, ya. Allah berikan contoh hidup, ya, ya, bagaimana melaksanakan perintah Allah. Bagaimana kita taat dan tunduk patuh kepada Allah, bagaimana supaya kita mencintai kehidupan akhirat, ya, bagaimana kita berjuang hidup ini, dalam hidup ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, ya, semuanya adalah direalisasikan, diimplementasikan dalam kehidupan yang sehari-hari oleh manusia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sebagai rasulnya, sebagai hamba Allah dan rasulnya, ya kan. Jadi kita maka untuk menjadikan maka kita harus menjadikan sunnah rasul itu sebagai pedoman hidup kita. Betul, ya, Muhammad sudah wafat, ya, 14 abad lampau lamanya, lebih, ya. Tapi sunnah-sunnah rasul masih ada, ya. Hadis-hadis sahih masih ada. Kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat Nabi, perjuangan para generasi tabi'in, ya, tabi'id, ya kan? Generasi berikutnya yang berusaha, ya, memelihara sunnah Nabi ini. Kenapa? Sunnah Nabi ini adalah merupakan teladan hidup, ya, bagi kita, sebagai referensi, sebagai sandaran bagi kita untuk menjalani hidup ini. Maka mereka adalah orang-orang berjuang keras, ya, berjuang keras untuk bagaimana supaya nilai-nilai dalam sunnah Nabi ini sampai kepada kita generasi sekarang, ya. Dan kita lihat, ya, Sahih Bukhari Muslim, ya, Sahih, ya kan, kumpulan daripada kitab-kitab hadis yang Sahih, ya, di dalam Musnad Imam Ahmad, ya kan, kemudian An-Nasa'i, Tirmidzi, ya kan, Ibnu Majah, ya kan, dan sebagainya. Nah, ini adalah kumpulan daripada hadis-hadis yang insya Allah bisa kita jadikan sebagai referensi hidup, ya, memudahkan kita hidup, ya, ya, sehingga petunjuk itu jelas sekali. Ya, karena memang betul untuk hidup yang benar kita perlu kejelasan aturan, kejelasan pegangan, kejelasan contoh. Nah, Allah Akbar, Allah Akbar. Maka insya Allah, ya, maka ini juga wajib, ya, ya, mempelajari kitab Al-Quran itu adalah sangat wajib, ya, itu pelajaran utama di seluruh jenjang pendidikan. Kemudian kita mempelajari sunnah Rasulullah, ya, perjuangan Rasulullah dalam sirah nabawiyah, ya kan, perjuangan Rasulullah, ya, dalam berdakwah, kemudian berperang, berjihad, ya kan, kemudian melawan permusuhan-permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy, kemudian perlawanan terhadap orang-orang Romawi yang beragama Nasrani, yang mereka itu sudah sesat. Kenapa? Mereka konsepnya adalah Trinitas, ya kan, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya, Rohul Kudus, ya kan, Bunda Maryam, gitu kan. Nah, itu sudah sesat, ya kan. Kemudian melawan Persia, ya, Persia, mereka agama mereka adalah Majusi, ya kan, mereka menyembah kepada api suci, api abadi. Nah, itu juga sesat, ya. Maka dakwah Islam adalah dakwah yang aktif, yang proaktif, ya, sangat aktif, ya, bagaimana mendakwahkan manusia supaya manusia selamat di akhirat nanti. Bagaimana harus menyembah hanya kepada Allah? Kita dakwahkan mereka supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menyembah beriman kepada Allah, maka mereka selamat, ya. Maka mereka adalah saudara kita, ya. Maka mereka di dunia ini beriman, ya kan? Saudara kita mukmin, muslim, maka di akhirat juga saudara kita selama-lamanya nanti. Nah, itu adalah kenapa? Karena dakwah ini adalah untuk Allah, ya, kepada Allah, ya kan? Bukan untuk diri kita, bukan untuk kelompok kita, ya. Jadi kita, ya, dakwah Rasulullah adalah dakwah benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup Rasulullah, ya, itu adalah sangat sederhana, ya kan? Sederhana sekali, ya. Rasulullah ketika wafat tidak memiliki warisan harta benda kepada sanak familinya, ya. Begitu juga, ya, sahabat Umar bin Khattab, walaupun beliau Amirul Mukminin, walaupun kekuasaan Islam waktu itu dari, ya kan, dari perbatasan dengan India di sebelah timur, kemudian seluruh Syam, Palestina, ya kan, itu masuk, kemudian Mesir juga, ya, gitu. Afrika Utara. Jadi sangat luas sekali kekuasaan Islam. Tapi ketika Umar bin Khattab wafat itu tidak memberikan warisan kepada anak-anaknya. Artinya dalam kondisi miskin gitu. Kenapa? Karena memang perjuangan, ya, yang benar adalah perjuangan untuk Allah, bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk kelompoknya, bukan untuk lembaganya. Tapi perjuangan yang benar adalah kepada Allah, untuk Allah semata kita berjuang menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, ya. Dan ketika mereka mengabdi kepada Allah dengan benar, maka itu adalah insya Allah, Allah akan berikan pahala kepada kita dan kepada semuanya, insya Allah. Nah, hadirin yang budiman, Tuhan cerdas. Jadi sekali lagi ini adalah kerangka umum, ya, dan insya Allah akan kita detailkan, ya. Jadi pertama adalah sekali lagi ikhtisarnya adalah kita lari, ya, ya. Kita harus menyelamatkan diri dari tipu daya setan, penyesatan setan, bujuk rayu setan. Ya. Kenapa? Karena iblis setan ini tipu dayanya luar biasa, ya. Sampai-sampai, ya, ketika iblis itu bersumpah akan menyesatkan manusia semuanya, ya, maka malaikat Jibril dan Mikael, ya, yang waktu itu ada di sana, maka dia sampai takut, ya. Malaikat Jibril sama Mikael pun takut, ya. Jangan-jangan mereka juga ikut disesatkan, gitu. Sehingga mereka kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, kami juga takut kalau sampai-sampai kami disesatkan oleh iblis, ya, dan tentaranya nanti. Maka Allah mengatakan, engkau selamat, kamu berdua selamat, ya kan, dari tipu daya iblis, karena berada dalam lindunganku, ya, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita manusia ini, ya, kita manusia ini, ya, kita yang hidup sekarang ini bukan nabi dan rasul, ya kan? Ya. Kita adalah sasaran empuk daripada tipu daya setan, ya, dan kita, ya, lebih cenderung untuk potensi untuk masuk neraka lebih besar. Kenapa? Karena begitu banyak tipu daya setan, alat-alat strategi setan, ya kan? Harta benda yang kita sukai, kemudian keluarga yang kita sukai, kehidupan nyaman yang kita inginkan, kemudian kehidupan yang serba enak mudah, ya kan, entertainment, hiburan yang kita juga sukai, ya. Hati kita didominasi oleh banyak hal. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita adalah sistem pendidikan materialistik, kebendaan, sekuler, ya kan, yang mengarah kepada hedonisme, pola hidup berfoya-foya, pola hidup senang, ya kan? Nah, ini adalah menjadikan diri kita, ya, dimanapun itu dilingkupin oleh tipu daya setan, ya kan? Wanita, ya kan? Wanita bertebaran di muka bumi di mana-mana dengan berbagai macam profesi, ya kan? Memperlihatkan aurat, ya kan? Menampilkan berbagai macam daya tariknya, ya, Allah Akbar, Allah Akbar, maka terjadi berbagai macam zina, ya kan, zina mata, zina pendengaran, ya kan, dan lain-lain, ya, Allah Akbar, ya. Maka kita satu-satunya jalan supaya selamat dari tipu daya syaitan iblis, ya kan, adalah kita kembali kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, kita na'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, ya kan. Nah, kita ikrarkan sedekah. Dan insya Allah kemudian kita kembali kepada Allah, maka kita perlu mengenal Allah dengan benar, ma'rifatullah, ya kan, kekuasaan Allah, keagungan Allah, supaya kita semakin dekat kepada Allah, semakin kita semakin cinta kepada Allah, dan sekaligus bersamaan kita juga takut kepada Allah. Kita semakin cinta kepada Allah dan sekaligus semakin takut kepada Allah, ya. Kita cinta kepada Allah akan rahmatnya, ya kan, akan apa janjinya di surga, ya kan, kemudian takut kepada Allah akan murkanya, ya kan, akan apa takdir yang buruk, ya kan, seutuh khotimah, akhir yang buruk kehidupan kita. Kita takut kepada Allah kalau sampai kita dimasukkan dalam nerakanya, ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, kemudian kita harus mengenal kehidupan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Kenapa? Karena ini untuk menjauhkan kita dari dominasi duniawi. Kita tidak bisa menjauhkan dari dominasi duniawi, tujuan hidup duniawi, kalau kita tidak menjadikan tujuan hidup akhirat. Maka kita alihkan tujuan hidup kita di dunia ini, ya, menuju kepada tujuan hidup di akhirat. Kita ridho kalau kita hidup di dunia ini susah, ya kan? Menderita sedikit nggak apa-apa, sebentar kok, ya kan? Cuma beberapa tahun, beberapa puluh tahun, ya kan? Dibandingkan dengan akhirat yang triliunan tahun, ya kan, miliaran triliunan tahun, ya kan, itu. Dan kita ridho dengan kehidupan yang susah di dunia ini untuk menggapai, ya, kehidupan yang selama-lamanya di akhirat nanti, ya, kesenangan selama-lamanya di dunia, di akhirat nanti. Nah, maka kita kendalikan hawa nafsu kita di dunia ini, ya kan, karena ini juga dunia ini, hawa nafsu di dunia ini adalah merupakan alat daripada strategi, daripada tipu daya iblis syaitan. Nah, kemudian kita harus mengenal kehidupan akhirat. Maka Islam, ya, itu dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran, ayat Al-Quran itu banyak sekali menceritakan tentang kehidupan di akhirat. Rasulullah juga begitu, ya. Informasi tentang akhirat itu disampaikan sangat detail, ya kan. Maka Rasulullah sampai mengatakan, tidak ada satupun hal yang bisa menyelamatkan engkau dari neraka dan mengantarkan engkau kepada surganya Allah kecuali sudah aku sampaikan. Sangat detail sekali, sangat detail sekali. Ya, maka kita belajar Islam itu adalah kewajiban semua, ya. Pokok yang pokok. Maka ilmu yang utama, yang pokok itu adalah ilmu tentang Islam, ilmu tentang kehidupan akhirat. Ya, yang semakin kita belajar itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin mengenalkan diri kita kepada Allah, itulah ilmu yang benar, yang ilmu yang langsung dilaksanakan, langsung diamalkan. Ya, itulah ilmu, ya. Bukan ilmu-ilmu duniawi yang arahnya adalah untuk kesenangan duniawi. Ya, bukan itu. Ilmu itu bermanfaat bagi manusia adalah ilmu yang bisa menyelamatkan manusia nanti di akhirat. Itu adalah yang disebut ilmu. Ya. Nah, ini pemahaman yang harus kita luruskan. Banyak orang belajar ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Betul, belajar tentang ilmu ekonomi, ilmu teknik, ilmu infrastruktur, ilmu kimia, biologi, fisika, ilmu teknik, ya kan? Ilmu tentang kehidupan sosial kemasyarakatan, ya kan, itu memang bermanfaat untuk manusia, tapi ya itu hanya untuk manfaat untuk sementara di dunia. Ya, ilmu yang benar adalah yang bermanfaat untuk manusia di akhirat nanti, yang kehidupannya triliunan, ya kan, selama-lamanya. Itu adalah ilmu, yaitu ilmu mengenal Allah, mengenal kehidupan akhirat, ya kan, ayat Al-Quran, ya, ilmu tentang hadis Nabi, sehingga kita semakin dekat kepada Allah, semakin ridho kepada Allah, semakin rindu kepada Allah, semakin kita ingin, ya, bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ridhoannya, dalam rahmatnya. Inilah, ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu adalah ilmu tentang akhirat, ilmu yang utama, yang pokok, ilmu yang benar, ilmu yang sejati adalah ilmu tentang Allah dan kehidupan akhirat. Ya. Karena apa? Ini akan merubah hal. Ya. Kalau kita ilmu tentang duniawi itu hanya kita terbatas kepada kehidupan dunia ini, ya kan? Kita sempit. Kenapa? Karena tujuan hidup cuma duniawi, ya kan? Kita cuma sebatas apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di dunia ini yang cuma sementara. Tapi kalau ilmu tentang akhirat itu berarti kita ilmu kita, kapasitas diri kita sangat luas, ya, menembus batas-batas duniawi ini, ya. Batas-batas apa yang kita lihat secara fisik, ya kan? Di belakang, di balik daripada fenomena fisik yang kita lihat, yang kita dengar, ya kan, yang kita rasakan di dunia ini, ada kehidupan yang Allah sudah sediakan, kehidupan di akhirat, yaitu kehidupan selama-lamanya dengan luas yang sangat boleh dibilang tidak bertepi, ya, seluas langit dan bumi, ya kan, tafrinnya seluas langit dan bumi. Ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha kardis sama wati wal ard. Maka bersegera engkau, ya, kalian kepada ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Wasabiku ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha kardis sama wati wal ard. Ya. Bersegera juga engkau kepada ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya kan? Kita kadang bersegera untuk bekerja, mencari penghidupan, ya kan? Kita bersusah payah untuk mencari kesenangan yang sementara di dunia ini. Tapi kita, apakah kita bersegera untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari ampunan Allah, bersegera untuk meraih ridha Allah sehingga kita dimasukkan Allah ke dalam surga yang seluas langit dan bumi? Nah, ini yang paling pokok, bersegera kepada kehidupan akhirat. Ya kan, gitu. Dunia ini, ya kan, pasti akan kita tinggalkan. Semua yang kita miliki akan kita tinggalkan dan kemudian kita mati. Dan bisa jadi sebentar lagi kita mati, ya. Kita tidak tahu kapan mati, tapi yang jelas pasti akan mati. Suka maupun tidak suka, pasti kita akan mati dan akan kita tinggalkan semua yang kita kejar-kejar itu, ya. Harta, kekayaan, kemudian fasilitas hidup, kemudian gelar, kemudian kehormatan diri, kemudian prestasi, ya kan? Kemudian kedudukan, jabatan, kekuasaan, ya kan? Kemudian wanita-wanita cantik atau apapun itu, ya. Kesenangan dunia ini akan kita tinggalkan, ya, suka maupun tidak suka, ya kan? Pasti, ya kan? Nah, dan itulah, maka tujuan kita adalah bukan di dunia ini yang cuma sementara, tujuan kita adalah kehidupan abadi setelah kehidupan setelah mati kita. Itu adalah sudah Allah sediakan, sudah Allah siapkan bagi kita. Maka jangan sampai kita tertipu oleh setan menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai tujuan hidup kita. Maka orientasi kita harus ke akhirat. Orientasi kita adalah bagaimana supaya kita selamat dari api neraka yang menyala-nyala sangat pedih, ya, dan kita supaya kita selamat dari api neraka dan kita dimasukkan Allah ke dalam surganya seluas langit dan bumi. Allah Akbar. Maka untuk itu, maka kita harus, ya, mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Karena ayat Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang paling otentik, ya, yang sampai sekarang originalitasnya, keasliannya terjaga. Maka kita harus mengikuti hadis-hadis sunnah Rasulullah, ya kan? Kita mengikuti jalan hidup perjuangan Rasulullah, ya, berdakwah, berjihad, ya, menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Itulah fisabilillah, ya kan? Kita bukan berdakwah, bukan berjihad untuk diri kita, bukan berjuang untuk diri kita, bukan berjuang untuk kelompok kita, tapi kita berjuang mengerahkan segenap potensi energi kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menegakkan hukum Allah di dalam diri kita dan di lingkungan kita, di dalam dunia ini. Itulah jalan hidup yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Insya Allah kita akan nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah bersama dengan para nabi dan rasul, ya. Kita akan bisa ketemu walaupun kita hidup beda zaman, ya, beda tempat, tapi insya Allah kita akan ketemu dengan para nabi dan rasul. Kita ketemu dengan orang-orang yang benar, orang yang teguh dalam perjuangan, ya, solihin, orang siddiq, orang syuhada, ya. Allah Akbar, itulah teman-teman, sebaik-baik teman kita di akhirat nanti, ya kan? Kita bisa ketemu dengan Nabi Adam, bisa ketemu dengan Rasulullah Muhammad, kita bisa ketemu dengan Isa alaihissalam, kita ketemu dengan Ibrahim alaihissalam, ya kan? Kita ketemu dengan orang-orang yang komit dengan perjuangan hidup mereka. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini adalah keinginan yang luar biasa, ya. Dan untuk itu kita harus strike, ya. Kita harus sungguh-sungguh menjalani hidup ini untuk mengikuti jalan hidup yang benar, jalan hidup yang diwariskan oleh para nabi dan rasul. Insya Allah demikian, kita lanjutkan lagi pada presentasi berikutnya. Al-haqqu min rabbik fala takuna namdamtarin, ya. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan jangan sekali-kali kita ragu untuk mengikutinya. Nah, kita senantiasa berusaha ihdinas siratal mustaqim, Allah bimbinglah hamba untuk mengikuti jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan koridoi. Insyaallah. Demikian, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.